العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ya wa an misli qaulil kuffari in zajara wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashari wa ru'yatu haqqun li ahli jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Baik, ini tiga matan yang akan kita bacakan tentu dengan ta'liq dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama di sini di poin ke-56, wa an misli qaulil kuffar in zajara. Ya. Dan ia in zajara terhalang. Ya. Terhalang. Terhalang dia. Seperti ucapan orang-orang kafir. Ya. Artinya nanti dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan. Ya, baca di sini syarahnya. Ya, tafadhol. Siapa? Fakhruddin. Dah. Siap baca. Masih sakit? Ya, tapi kemarin belum baca Ustaz Imam. Udah. Ah. Ya, sekarang Mujahid. Qala syarih rahmata'ala man tadabbara al-ayata al-Qur'an. Hei. 56 ya. Ayat benar. Wa man tadabbaral ayati. Man tadabbaral ayati al-Qur'aniyati al-Qur'aniyata. Al-Qur'aniyata allati anzalaha Allahu fil Walid ibn al-Muqirati. Man tadabbaraha 'arafa butlana aqwalin aqwali hadhihi al-farqi hadhihi al-firq, jamak dari firqah. Hadhihi al-firqi al-dhalati fi kalamillahi azza wa jalla. Maksudnya apa? Maksudnya man tadabbara al-ayati al-Qur'aniyata allati anzalaha Allahu fil Walid ibn Mughirah. Siapa yang mentadaburi, merenungi, meresapi ayat-ayat Qur'an yang Allah turunkan terkait Al-Walid bin Mughirah. Ya. Baik, yang Allah Ta'ala sebutkan innahu faqqara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar summa qutila kayfa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wa istakbar fa qala in hada illa sihru yusar in hada illa qawlul bashar. Sampai Allah sebutkan apa? Sa'uslihi saqar. Nah. Baik, siapa yang merenungi ayat-ayat Al-Quran terkait Al-Khalid bin Walid, ya, yang diorangnya enggak enakan, padahal dia udah yakin itu Quran itu kalam Allah, cuman dia enggak enakan. Akhirnya dikatakan Quran itu, ya, sihru yusar, qaulul bashar, kata dia, ucapan manusia, sihir aja yang dipelajari. Ya, wa man tadabbaraha, siapa yang mentadaburi ayat-ayat tersebut, arafa, maka dia akan mengetahui butlana aqwali hadhil firaqi, maka dia akan mengetahui kebatilan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan ya, apa firqah-firqah sesat tersebut, ad-dalah, yaitu kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang menolak Al-Qur'an kalamullah. Ya, fi kalamillah, terkait ya firman sifat kalam bagi Allah azza wajalla. Nah, terus berikutnya lihat di matan berikutnya, wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashari. Ya, dan dia akan mengetahui bahwasanya itu kalam adalah di bagian dari sifat-sifat Allah, ya, laisa kal bashar, bukan seperti manusia. Lanjut lagi. Mujahid, sifatuhu minal kalami wa ghairihi laisat kasifatil bashari lil farqi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Nah, sifatuhu minal kalam wa ghairi, maka sifat-sifat Allah ya berupa kalam dan yang lainnya, laisat kasifatil bashar, itu enggak seperti sifat-sifat manusia, lil farqi, karena ada perbedaan baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. antara sifat-sifat Allah sang Khalik dan sifat-sifat makhluk. Ya, sifat-sifat makhluk dipenuhi dengan aib, celah, kekurangan. Sifat Allah pada puncak kesempurnaan. Kesamaan nama pada sifat dan makna pada sifat tidak menunjukkan kesamaan hakikat sifat tersebut. Nah, qala al-imam Abu Ja'far Thahawi, wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah wa ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Dan yang namanya ru'ya, melihat Allah di surga, ya, yang orang-orang beriman ahli jannah akan melihat Allah di surga, itu adalah hak, benar adanya, ya, milik ahli jannah bagi penduduk surga, bi ghairi ihatatin. Namun melihatnya itu tanpa meliputi Allah, hanya melihat wajah Allah. Ya. Wala kaifiyatin, dan tanpa menentukan bagaimana bentuk melihat Allah tersebut. Ya. Ya, tapi barakallahu fik. Nah, lagi-lagi Mu'tazilah juga mengingkari melihat Allah di jannah. Ya, yang lucunya Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat di surga. Allah dilihat di surga. Makanya orang-orang Asy'ariyah ditertawakan oleh Mu'tazilah, tertawa terbahak-bahak. Mereka Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu sepakat dalam hal Allah dinafikan dari jihah, arah tinggi gitu. Mereka sepakat. Namun ketika Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat, maka Mu'tazilah ketawa, dasar enggak komitmen, enggak konsisten loh, kurang lebih begitulah. Ya, kata orang-orang Mu'tazilah. Loh, kenapa Mu'tazilah menertawakan? Lah pantas, wajar. Karena kalau Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat, berarti Allah pada satu arah. Apalagi Nabi mempermisalkan bagaimana melihatnya ahlul jannah melihat Allah ya di surga, sebagaimana orang-orang melihat bulan purnama di malam purnama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fiha. Yaitu bagaimana cara melihatnya itu yang disamakan, bukan menyamakan antara Allah dengan purnama, bukan, batil itu. Tapi ya, bagaimana cara melihatnya, bagaimana dilihatnya Allah seperti bagaimana dilihatnya purnama ya oleh penduduk bumi ketika malam purnama. Asy'ariyah kebingungan, akhirnya mereka kebingungan terbagi terpecah menjadi berbagai madhab. Al-Ghazali, Ar-Razi, kebingungan semuanya. Mereka berbeda pendapat, khilaf mereka. Ya, ada yang mengatakan, oh itu Allah dilihat dengan mata hati gitu dia. Ada yang lain lagi, enggak, Allah dilihat dari segala arah. Nah, gitu. Ini batil semua. Berarti melazimkan apa? Semua anggota tubuh ahlul jannah, ain, mata. Ya, ini ngaco lagi. Tai barakallahu. Ya, kita baca lagi syarahnya. Mujahid. Nah. Qul syarih ar-ru'yatu ay ru'yatul mu'minina li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Baik, yaitu ru'ya, bagaimana ru'ya melihat ru'yahnya melihatnya kaum mu'minin kepada Rabb mereka Allah azza wajalla. Terus fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala fil akhirati. Ah, karena kaum mu'minin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Terus yarawnahu ayanan bi absarihim kama yarawnal qamara laylatal badri. Ah, mereka melihat dengan mata mereka langsung, bi absarihim, sebagaimana mereka melihat bulan laylatal badri di malam purnama. Eh, di malam purnama. Taib. Lanjut. Wakama yarawna syamsa sahwan laysa dunaha sahabun. Itu terkait itu hadisnya tadi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada ya kama tarawna al-qamar la tudamuna ya fiha fi ru'yatihi ya wakama yarawna, sebagaimana mereka melihat asy-syamsa, mereka melihat matahari ya. Matahari yang laisa dunaha sahabun, yang enggak ada awannya. Ini juga sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari mengenai hal ini. Terus lanjut, kama akhbarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bidzalika fil ahadithi as-sahihati al-mutawatirati anhu alaihi salatu wassalamu. Nah, sebagaimana dikabarkan oleh Mustafa Rasulullah SAW mengenai hal tersebut dalam berbagai hadis-hadis yang sahih yang mutawatirah. Ya. Nah, ini juga Mu'tazilah mereka mengklaim katanya kalau penetapan akidah harus ditetapkan berdasarkan hadis yang mutawatir. Ini udah ada hadis mutawatir, tetap aja dipalingkan, tetap aja ditolak. Ya, maka mereka mengatakan mesti pakai hadis mutawatir itu dusta. Lagi pula akidah, fikih dan yang lainnya cukup dengan hadis ahad sekalipun selama sanadnya sahih cukup. Hadis yang paling krusial terkait ibadah kita innamal a'malu binniyat. Itu dengan hadis ahad yang derajatnya paling rendah sekalipun. Itu hadis ghorib. Ya, yang meriwayatkan hanya satu orang, hanya Umar bin Khattab. Dan gak ada yang perawi yang meriwayatkan dari Umar dan seterusnya kecuali satu orang. Dan diterima. Bukan urusan mutawatir apa segala macam. Yang penting itu sahih, selesai. Ya, terus lanjut lagi. Walidzalika qala al-musannifu ru'yatu haqqun ay tsabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i ahli sunnati wal jama'ati min as-salafi wal khulafi. Walam yukhalif fiha illa mubtadi'atu wa ashabul madhahibi munharifati. Al-munharifati. Al-munharifati. Baik. Walidhalika oleh karena itu, qala al-musannif, musannif menyatakan yaitu Abu Ja'far al-Tahawi, ar-ru'yatu haq, ru'yatu benar. Aisa bitah. Itu memang valid, tetap adanya berdasarkan Quran, sunnah, ijma' ahlu sunnat wal jamaah dari kalangan salaf dan khalaf. Tidak ada yang menyelisihi ya, perkara ini kecuali ahli bid'ah dan para pengikut mazhab-mazhab yang menyimpang. Nah, Bima, baca Bima. Fadlak. Bismillah. Qala syari rahimahullahu ta'ala fal mu'minuna yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala kama qala subhanahu wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa hiya wujuhul mu'minina nadhirah ya'ni minan nadrati wa hiya al baha'u wal hasanu wal husnu wal husnu. Taib. Terus ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Baik, perhatikan. Maka kaum mukminun mereka melihat Rabb mereka di surga sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idin nadirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu nadirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadirah. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Rabb mereka. Perhatikan di sini. Ila rabbiha Nadhirah dari nadhara yanzuru. Kalau dia muta'addi dengan huruf ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Kalau dia muta'addi dengan huruf fi, melihat dengan mata hati. Ya. Kalau dia muta'addi dengan fi, maka mengkaji, meneliti pakai mata hati. Tapi kalau pakai huruf ila, melihat dengan mata yang ada di muka kita ini. Ya, unzur ilaiha. Ya, perintah untuk sebelum mengkhitbah meminang seorang perempuan, ya, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dilihat dulu unzur ilaiha. Ilaiha bukan fiha. Berarti melihat pakai mata. Kalau fiha, ngelihatnya itu ya udah piling-piling aja. Piling-piling aja, siapa tahu dia bak bidadari, siapa tahu kulitnya putih, siapa tahu mancung, siapa tahu ini. Fiha, salah paham dia. Pas selesai akad, masuk kamar, ngelihat, buh, burik, boneng, kulitnya loreng semua. Kaget dia, waduh, rambutnya botak pitakan semua lagi. Waduh. Kudis. Waduh. Matanya enggak karuan. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Pas ta'aruf ya. Gimana waktu bersedia? Ana gimana akhi aja. Nah, akhirnya wah udahlah. Ya, dia salah paham. Unzur ilaiha, dia pahami melihat pakai mata hati. Ya kalau kayak gini ini udah oke nih ya. Tahu-tahu jauh dari apa? Panggang apa itu namanya? Jauh api dari panggang, ha? Jauh dari ekspektasi. Ah. Insyaallah, hati-hati itu begitu menjahit. Ya. Ya, barakallahu fiik. Jadi nadara yang dzuru kalau mutadi dengan huruf ila mana melihat? Ila rabbiha nadhirah, nadhiratun ila rabbiha. Melihat ke Rabb-nya. Ya. Taib. Wahia wujuhul mu'minin. Siapa itu yang bergembira? Yang berseri-seri? Yaitu wajah-wajah kaum mukminin. Nadhirah berasal dari kata nadhrah. Apa itu nadhrah? Maknanya adalah al-baha. Ya, baha, berkilau, bercahaya, ya. Kemudian al-husnu, indah. Wajah mereka pada itu bercahaya, berseri-seri. Ya. Kenapa? Karena melihat kepada Rabb mereka. Sampai melihat wajah Allah, kenikmatan yang paling puncak daripada seluruh kenikmatan yang ada di surga yang lainnya. Hatta jima dengan bidadari. Ya, melihat wajah Allah, itulah puncak kenikmatan. Ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui di wajah mereka ada nadrah na'im, ada ya nadrah, ya berseri-seri, bercahaya, indah, yang na'im, yang penuh kenikmatan. Ya. Hey, terus lanjut wa amma nadhirah. Wa amma nadhiratun fa ma'naha al-mu'ayyinatu bil al-mu'ayyanah. Oh, al-mu'ayyanah. Kalau ada wazan kayak gini ini masdar mufa'alah. Terus al-mu'ayyanatu bil absari taqulu nadhartu ila kadza ay absartuhu fan-nadharu lahu isti'malatun fi kitabillahi 'azza wa jalla. Idza uddiya bil biila fa ma'nahu al mu'ayanatu bil absari afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa ila as samaa'i kayfa rufi'at ay alam yanzuru bi absarihim ila hadhihi al makhluqati al 'ajibati dallati 'ala qudratillahi 'azza wa jalla wa fi hadhihi al ayati ila rabbiha nadhirah mu'addatun bi ila. Baik. Ya, nadhirah maknanya apa? Al mu'ayanatu bil bil absar. Yaitu melihat langsung dengan absar, dengan mata kepala telanjang. Dengan mata kita ini. Ya, misalkan Anda katakan nadhartu ila kada, aku melihat ke itu, ai absartuhu, aku melihatnya dengan mataku, dengan basorku. Fan nadharu lahu, maka yang namanya nadhar lahu isti'malatun fi kitabillah. Dia punya berbagai macam penggunaan. Ya, punya berbagai macam fungsi di Al-Qur'an. Ya. Idza uddiya bi ila, kalau dia dimuta'addikan dengan huruf ila, nadhara yanzuru ila, ya, maka maknanya adalah al-mu'ayyanatu bil absar, melihat langsung dengan mata. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apa mereka enggak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat? Afala yanzuruna ila, apakah mereka tidak melihat? Ya, ilal ibil, kepada ibil. Ibil itu isim jamak. Isim jamak dari jamal. Unta-unta, kaifa khuliqat? Gimana unta-unta itu diciptakan? Unta itu makhluk Allah yang ajib, yang kuat, yang mampu menahan beban, berkhidmat pada manusia, menjadi kendaraan di gurun yang enggak ada air, yang tandus, dia bisa eksis, hidup, survive. Luar biasa itu onta. Ya, bahkan dia bisa disembelih. Makan dagingnya. Dagingnya enak. Nah. Dan saya lebih suka daging onta daripada daging sapi. Nah. Ya, Mujahid pernah makan daging onta? Belum. Ya, semoga Allah mudahkan makan daging onta. Ya. Taib. Mereka enggak memperhatikan, enggak melihat onta gimana onta diciptakan. Wa ila sama, apa mereka enggak melihat ke langit? Tuhan. Langit kan gampang kita lihat, tanpa atap, tanpa tiang. Ya. Bighairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang sebagaimana yang kau lihat. Kaifa rufiat, gimana coba langit itu ditinggikan, diangkat, kok bisa gitu ya? Enggak ada tiang. Ai alam yanzuru bi absarihim, apakah mereka enggak melihat dengan mata kepala mereka sendiri ila hadhil makhluqat al ajibah, kepada makhluk-makhluk Allah yang mengagungkan ini? Adalati ala qudratillah, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah azza wajalla. Wa fi hadhil ayah wujuhu yawma idin nadirah, ya, ila rabbiha nadirah muta mu'addatun bi, ya, bi ila. Ya, dan di ayat ini Allah berfirman wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Nah, itu dimuta'adikan dengan ilah. Ya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha. Nadhirah, nadhiratun ila rabbiha. Nah, lanjut lagi Bima. Wa idza uddiya an-nadharu bi nafsihi wa biduni wasitatin fa ma'nahu at-tawaqqufu wal intidharu. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna taqtabis min nurikum naqtabis naqtabis min nurikum unzuruna ay intadharuna min ajli intadhiru fil amr kan situ intadhiruna min ajli an nastadhi'a bi nurikum لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله فيبقون في ظلمات فيبقون بقي يبقى فيبقون karena fil mudarinya baqiya يبقى فإلى يفعل يفعلون bukan يفعلون. Nah, terus fayabqauna fi dhulumatin fayatlubuna minal mu'minina an yantadhiruhum hatta yaqtabisu min nurihim wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah ay ma yantadhiruna illa maji'a ar-rabbi yawmal qiyamati lifasli al-qadai baina ibadihi. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ah. Baik, wa idza uddiya bi an-nadharu bi nafsihi wa duna wasitatin. Nah, sekarang apabila nadhara yanzuru nadharan, dia itu ya dimuta'adikan dengan dia sendiri, alias dia, ya, jadi fi'il muta'addi, enggak fi'il muta'addi, enggak lazim, ya. Atau enggak muta'addi dengan huruf-huruf jar. Dia muta'addi dengan dia sendiri tanpa ada wasithah huruf jar ila atau fi. Maka maknanya adalah apa? At-tawaqqufu wal intidharu. Ya, maka makna tawaqquf berhenti di situ. Intidhar menunggu. Intadhara yantadhiru intidhar, itu maknanya. Nadhara yanzuru muta'addi, dia dengan diri dia sendiri, maknanya intadhara yantadhiru. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Ya, perhatikan. Pada hari ketika orang-orang munafik yang laki dan yang betina perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, nah, lihat unzuruna, lihat, ya, nggak ada muta'adi dengan perantara huruf jar ila atau fi. Tapi muta'addi dengan dirinya sendiri, lihat masuk ke maf'ul bih na. Ya, domir na, enggak pakai unzuru fina, unzuru ilaina begitu. Tapi langsung ke maf'ulnya. Dia muta'addi langsung ke maf'ulnya dengan dirinya sendiri. Unzuruna. Nadhara yanzuru unzuruna. Maka maknanya apa? Tungguin kami. Tungguin kami. Naqtabis min nurikum naqtabis. Jawab tolak. Ya. Atau irob yang kedua, ini yang paling rajih. Ya, jawabu syart. Jawabu syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Takdirnya apa? Unzuruna fa in tanzuruna. Fa in tanzuruna naqtabis min nurikum. Itu. Jadi naqtabis ya, dia majzum ala jawab tolak. Ya, irob yang kedua ini yang paling rajih dia adalah jawabu syart dari fi'il syart mahdhuf yang sudah disebutkan. Ya. Yang sudah disebutkan di situ. Fa in tanzuruna gitu. Fa in tanzuruna naqtabis. Unzuruna fa in tanzuruna. Itu. Naqtabis, jika kalian menunggu kami naqtabis. Supaya kami bisa mengambil sebagian min, ya minnya min tabi'id min nurikum, dari cahaya kalian. Kenapa? Karena orang kafir gelap pada hari kiamat. Karena mereka zalim. Ittaqudzum fa inna dzulumat ya fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kalau ada hadis-hadis yang sabatun, ada 7 orang yang berada dalam naungan Allah, la yaumala dzilla illa dzilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, munafik itu enggak dapat semua tuh 7 orang itu. Ya. Ya. Imam yang adil itu munafik enggak ada gitu. Ya. Mana lagi tadi? Ai unzuruna langsung muta'addi kan? Ya, ke maf'ul bih nanya itu. Domir fi mahalli nasbin. Ya, maf'ul bih. Ai intadiruna. Intadiruna, intadara intadiru, intadir gitu kan. Intadiruna itu tunggu kami. Min ajli an nastadi'a binurikum. Tungguin kami. Nah, agar kami juga bisa nastadi'a, mendapatkan cahaya dari cahaya sebagian cahaya kalian. Li'annal munafiqina, karena orang-orang munafik. Ya. Yan ya, orang munafik yan tafi'u nuruhum. Cahaya mereka padam. Ya. Baik, ya. Yan tafi'u. Misalkan antum kata yan tafi'u al-kahruba. Berarti apa? Listrik padam mati. Al-misbah yan tafi'u. Padam itu berarti. Nah, cahaya orang munafik itu gelap gulita. Ya. Ya. Bahkan wajah mereka menghitam. Iswadat wujuhum, menghitam wajah mereka. Udah gelap, muka mereka hitam. Melihat satu sama lainnya enggak bisa. Ya, uyada waliyadu billah. Fayabqauna. Baqiya yabqa, maka fi'il mudhari'nya yang dia af'alul khamsah bersambung dengan waw fi'il. Ya, berarti yabqaun bukan yabqun. Ya, tadi bima ya. Fayabqauna fi dzulmatin, maka mereka tetap berada dalam kegelapan. Fayatlubuna minal mu'minin, maka mereka meminta kepada kaum mu'minin, ayan tadiruhum, agar kaum mu'minin menunggu mereka, hatta yaktabisu min nurim, supaya mereka bisa mengambil cahaya dari kaum mu'minin. Wa qawluhu ta'ala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Ya. Dan tidaklah mereka menanti yanzurun. Kalau ada hal istifham setelahnya illa, itu maknanya nafyun. Itu maknanya apa? Nafyun. Dan tidaklah yang mereka tunggu illa ayatiyahumullah, melainkan datangnya Allah. Ini isbat sifat itian kalau di wasitiyah nintar ada. Di bawah ayat ini. Ya. Tapi perhatikan tuh syahidnya. Hal yang zuruna tidak muta'addi dengan wasitah huruf jer, tapi langsung. Illa ayatiyahumullah. Taib, ini kan istisna mufarrok ya. Maksudnya tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah. Ya, ai ma yantadiruna illa maji'ar rabbi yaumal qiyamah. Enggak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah Rabb pada hari kiamat, li fasl qada'i baina ibadihi, untuk ya, memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Naam. Ya, baca berikutnya sini. Coba bibit, masyaallah. Syekhus Salafi. Bukan Syekhus Salafi. Apa ini bibit? Ayo bibit. Assalamualaikum ilaikum. Summa qala syarih sama'atu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa idha uddiya an-nadaru bifi fama'nahu attafakkaru attafakkuru wal i'tibaru. Nah. Kama qala ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Ay, yatafakkaru fi makhlukatillahi al-alawiyyati al-ulwiyyah. Al-ulwiyyati was-salafiyyati. Was-sufliyyah, salafiyyah. Itu huruf fa duluan, bukan huruf lam duluan. Was-sulfiyyati. Was-sufliyyati. Wa yastadiluna biha ala qudratillahi al-khaliqi bi subhanahu wa ta'ala wastihaqqihi li ibadati alhasilu anna an-nadara huna uddiya bi ila wa ma'nahu ar-ru'yatu wal mu'ayyanatu. Al-mu'ayyanat kan tadi. Oh, belum datang dia. Wazan mufa'ala. Saya perhatikan. Ya, jadi nadhara yanzuru, ini pelajaran akidah tapi mesti nyambung bahasa Arab ya. Pentingnya bahasa Arab di sini kan? Ya, ini nyambung dari pelajaran akidah semua. Bahasa Arab itu nyambung di pelajaran akidah. Jadi kalau ada orang mau manhaj kokoh tapi enggak mau belajar bahasa Arab, ya dia cuma enggak bakal kokoh, ya cuma jadi muqallid aja udah. Enggak bakal dia bisa memahami secara rinci dan gampang kena sambar syubhat. Nah. Ya, kena syubhat gampang itu. Maka perlu sanggah syubhat. Masyaallah. Ya bibit ya. Ini penting nih, makanya penting dipahami nadhara yanzuru dalam bab ru'yatullah ini, memahami dalam bahasa Arab nadhara yanzuru, muta'addi dengan fi, muta'addi dengan ila, muta'addi binafsihi bila wasitotin. Ini penting ini. Supaya dia enggak kena syubhat. Nah. Ya, wa idza uddiya an-nadharu bi fi, kalau muta'addi nadhar dengan fi, fa ma'nahu at-tafakkuru wal i'tibar. Maka maknanya adalah tafakkur, memikirkan, merenungkan, dan iktibar, mengambil pelajaran, dan semisalnya. Pokoknya melihatnya itu bukan melihat dengan mata hati, dengan mata kolbu, tapi mata hati. Ya, Imam Bukhari itu kalau mengkritisi hadis, ya beliau pakai diksi yang dalam. Gitu. Fihi nadhorun. Nah, fihi nadhorun. Nadhorun yang dulu pakai mutadi dengan huruf fi. Nah, fihi nadharun, ini perlu diteliti lagi, perlu ditinjau lagi. Fihi ay fi hadal hadisi nadharun, perlu ada nazar lagi. Apa? Lihat lagi pakai mata? Bukan. Apa? Tungguin? Bukan. Tapi maknanya apa? Teliti lagi, renungi lagi. Nah, itu ibarah dari Bukhari untuk mentad'if ya sebuah hadis. Bahasanya lembut tapi dalam ya. Perlu ditinjau lagi. Ya, misalkan Mas Manto memaparkan argumen bla bla bla bla, Mujahid cuman ngomong fihi nadhar. Oh, berarti udah khalas. Ya, hujah Mas Manto langsung ditinjau kembali. Nah, langsung kalah langsung. Ya. Kenapa? Karena Mujahid udah ngomong fihi nadhar. Nah. Fihi nadhar. Tapi kecuali bibit apa Mujahid ngomong gini, ilaihi nadhar. Kita berarti mesti lihat lagi, lihat pakai mata kita itu. Karena ilaihi nadhar, ngelihatnya ke mantoknya gitu. Karena yang namanya argumen kan gak bisa dilihat, dia ma'ani. Ya, tapi lihatnya ke manto, ilaihi nazar. Setelah manto ngomong bla bla bla, kata Mujahid, ilaihi nazar. Lihat ke manto semua. Kata Mujahid, bukan gitu, maksudnya pikirin. Oh, fihi nazar, bukan ilaihi nazar. Itu misalkan Mujahid, ya. Tapi Mujahid mah udah paham dia ini. Insyaallah. Besok khutbahnya tentang ini nih. Ru'yatullah. Arab alal mu'tazilah. Ya. Taib. Kama qala ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak memperhatikan dengan mata kolbu kerajaan langit dan bumi? Ai, kenapa mereka yatafakkaru tidak mentadaburi memikirkan fi makhluqatillah? Ya, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah yang ulwiyah, yang di atas, wasufliyah maupun yang di bawah. Yastadilluna biha, yang mereka bisa berdalil dengannya, mengambil dalil dengannya, ala kudratillah, akan kekuasaan Allah azza wa jalla. Ya, subhanahu wa ta'ala, al-khaliq. Wastihqaqihi lil ibadah, dan akan keberhakan Allah lah yang diibadahi, untuk diibadahi. Walhasilu, maka kesimpulannya, anna nadharahuna, maka nazar di sini yang uddiya bi ila, yang dimuta'adikan dengan ila, ya, pada ayat ya, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira, juga dalam hadis ya. Kalau dalam hadis innakum satarauna, pakai ro'ayah ro'yah ya, itu lebih jelas lagi. Taib. Ya. Dan hadis ini juga hadis yang ro'ayah ro' juga bisa jadi dalil. Karena ro'ayah ro' ru'yatan, kalau dia punya maf'ul tsani, maka dia temannya dzanna. Temannya dzanna. Ya, tapi kalau dia ya, maf'ulnya wahid satu, bukan temannya dzanna. Ya, kalau dia innahum yarawnahu ba'ida, ya gitu kan? Maf'ulnya berapa tuh? Dua. Berarti melihatnya apa? Memandang dengan, menganggap begitu. Ya, memandang dengan pandangan hati. Mereka menganggap hari kiamat itu jauh. Nah, dalam hadis innakum satarawna rabbakum, berapa maf'ul? Satu, berarti melihat ya. Ra'aitu rajulan fil fasli, melihatnya dengan mata kepala atau mata hati? Kepala. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ngerti gak sini? Ya. Kan yang namanya dzanna itu ya, dia bukan af'al yang yang indrawi, tapi af'al yang kulub di kolbu. Nah, kalau dia zonah, kalau dia muta'adi dengan dua maf'ul. Ini innakum satarawna rabbakum, muta'adi dengan satu maf'ul. Ini juga bisa jadi dalil juga. Cuman kalau kita ngomong kayak begini ke orang yang gak ngerti nahu, repot juga itu. Nah. Hah? Repot gak? Antum waktu pertama datang sini unyu-unyu. Unyu-unyu, anda jelasin kayak gini, ngerti gak muslih? Hah? Gak ngerti, apaan mutadi? Ya, temennya mubtadi. Gitu. Nah, apaan nak menadoro yang juru mutadi dengan ila? Kue pukis, gak paham. Ya, gak ngerti. Ya Ahmad, ya, ngerti gak? Kalau waktu di awal diterangin itu. Mujahid, sekarang ngerti Mujahid? Masya Allah. Ngeri Mujahid ini. Udah berat mainannya. Tahawiyah, masya Allah. Oh, tahawiyah. Kalau diberandingin itu tahawiyah, ya udah mesti ngerti kayak tadi. Ya. Baik, mana lagi tadi? Tadi siapa yang baca? Bibit ya. Ayo lanjut lagi Bibit. Summa qala syarih hafidhahu ta'ala wa qala subhanahu wa ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-husna bi annaha al-jannatu wa fassara az-ziyadatu bi annaha az-ziyadata an-nadaru ila wajhillahi al-karimi wahada fi sahihi muslimin. Wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Al-mazidu huwa an-nadaru ila wajhillahi al-karimi. Masya Allah. Ya, wa qala subhanah, ini juga dari dalil lain. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang berlaku ihsan, berlaku kebaikan, maka mereka mendapatkan husna dan tambahan. Ya, dalam riwayat Muslim, Imam Tirmizi juga meriwayatkan, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi fassara Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan apa itu husna bi annaha al-jannatu, bahwa husna itu adalah surga. Wa fassara az-ziyadata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan apa itu ziyadah, bagi maka bagi orang-orang berbuat ihsan dia mendapatkan husna, surga dan ziyadah. Ziyadah itu an-nadharu ila, melihat ke wajah Allah al-Karim. Ini ada dalam sahih Muslim. Ya. Qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka mendapatkan ma yasha'una fiha, apa-apa yang mereka kehendaki di dalam surga. Wa ladaina, dan pada sisi kami mazid. Apa itu mazid? Huwa nadhar ila wajhillahi al-karim, itu melihat kepada wajah Allah yang mulia. Masya Allah. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjut bab nazar kepada wajah Allah, bab ru'yatullah, ini panjang ini. Ya, karena permasalahan ini permasalahan yang butuh tafsil, ya, enggak boleh setengah-setengah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.